kita pada kesempatan malam hari ini masih akan belajar tentang kejujuran. Dan kita akan mempelajari bahwa kejujuran itu adalah sebuah ketenangan. Nek jujur ayem. Orang kalau jujur itu apa? Ayem. Bukan ayam, ayem. Ayem itu tenang. Sampai pada hadis ke-55. Hadis kedua dalam masalah kejujuran. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi, ats-tsani, hadis yang kedua, yakni di bab masalah kejujuran. An Abi Muhammadin al-Hasani bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Qal, berkata Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beberapa kalimat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan yang dihafal oleh Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhuma, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan satu perkara yang meragukanmu dan ambil perkara yang tidak meragukanmu. Tinggalkan satu perkara yang meragukanmu dan ambil perkara yang tidak meragukanmu. Kemudian beliau melanjutkan, masuk kalimat yang dihafal oleh Al-Hasan, fa inna sidqa tuma'ninatun, sesungguhnya kejujuran itu adalah sebuah ketenangan. Wal kadhiba ribatun, dan kedustaan itu adalah sebuah keraguan, kepanikan, ragu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis yang sahih. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qauluhu yaribuk, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaribuk, wa huwa bi fathil ya wa dhammiha, bisa dibaca dua, yaribuk dan yuribuk. Bi fathil ya wa dhammiha, bisa di fathah ya-nya, bisa di dhammah. Kalau ada yang mengatakan yaribuka, benar. Kalau ada yang membaca yuribuka, benar. Apa arti yaribuk atau yuribuk? Maknahu, artinya adalah utruk ma tashukku fi hillih, tinggalkan sesuatu yang kamu ragukan kehalalannya. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragukan kehalalannya. Wa'dil ila ma la tashukku fihi, pindahlah, i'dil, berpindahlah kepada sesuatu yang kamu tidak ragukan kehalalannya. Ini makna dari hadis secara umum. Ikhwati, para jamaah, para hadirin, para pendengar, warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini adalah sebuah hadis yang sangat agung. Hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai salah satu dari jawami'ul kalim. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berupa ucapan yang singkat tapi maknanya sangat padat. Itu namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Perkataannya ringkas tapi maknanya apa? Padat, luas. Perkataan singkat bermakna padat, perkataan ringkas bermakna luas. Ini jawami'ul al-kalim. Dan ini kelebihan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi oleh Allah itu kemampuan untuk berkata singkat tapi maknanya padat. Berkata ringkas tapi maknanya luas. Itulah jawami' al-kalim. Nah, di antara jawami' al-kalim adalah hadis ini. Hadis ini adalah termasuk dalam hadis al-arba'un An-Nawawiyah yang dipilih oleh al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis ini termasuk pokok landasan utama dalam sikap wara'. Hadis ini adalah landasan utama seseorang atau kaum muslimin dalam sikap wara'. Kalau bahasa Arabnya berarti wara', al-wara'. Apa itu wara'? Al-wara' adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan segala perkara yang membahayakan urusan akhirat. Itu wara' namanya. Meninggalkan segala perkara yang membahayakan akhirat. Biasanya wara' ini kita pasangkan dengan sikap yang lain. Apa itu? Zuhud. Ya, ada zuhud, ada wara'. Bedanya apa antara zuhud dan antara wara'? Tipis perbedaan. Wara' itu adalah perkara yang atau meninggalkan perkara-perkara tarku ma yadurru. Tarku ma yadurru akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan nasib akhirat kita kelak. Itu wara' namanya. Sedangkan zuhud adalah tarku ma la mendatangkan manfaat. Sedangkan wara' meninggalkan perkara yang membahayakan. Jadi lebih tinggi mana antara zuhud dan wara'? Zuhud. Lebih teliti zuhud. Karena orang zuhud itu asal enggak bermanfaat bagi akhirat, tinggalkan. Sementara orang wara' itu harus mikir sampai ini bahaya atau enggak. Kalau enggak bahaya, jalani meskipun tidak bermanfaat. Jadi orang zuhud itu tingkatannya tinggi. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Wara' itu sendiri ada dua ya. Ini kita katakan hadis ini adalah hadis landasan utama seseorang untuk bersikap apa? Wara'. Saya sindir zuhud karena biasanya zuhud dan wara' itu saling disebutkan bareng-bareng. Dia seorang yang zuhud dan wara', zuhud dan wara'. Apa artinya kalau zuhud? Apa itu artinya wara'? Walaupun zuhud sendiri pun artinya macam-macam. Ini pembahasan zuhud. Mungkin suatu saat nanti akan sampai, insyaallah taala akan sampai di kitab kita ya, kitab Riyadhu As-salihin, makna dari zuhud insyaallah akan kita bahas insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allahumma amin. Wara' sendiri dua tingkat. Ada wara' yang sifatnya wajib. ada wara' yang sifatnya mustahab, dianjurkan. Apa itu wara' yang sifatnya wajib? Wara' yang sifatnya wajib tentu berarti meninggalkan perkara-perkara yang jelas-jelas membahayakan apa? Akhirat. Apa itu? Perkara yang apa? Contohnya syirik. Contohnya lagi apa? Kemaksiatan, minum khamar. Berarti apa itu kesimpulannya? Perkara yang haram. Jadi wara' yang wajib itu adalah dengan cara wara' untuk meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya haram. Ini wajib. Karena jelas perkara haram itu membahayakan seorang, nasib seorang di akhirat kelak. Entah itu kesyirikan, dan ini termasuk ranking pertama yang harus kita wara'. Ya. Ada orang masya Allah gak mau korupsi, tapi doyan doyan sajen, sajen dipakan, dimakan. Bukan itu maksudnya, ya kan? Dia kalau saya ini enggak korupsi. Loh kenapa? Oh, saya sudah kaya kok. Loh kok bisa? Ngutuyul. Jadi enggak mau korupsi tapi apa? Ngutuyul. Ya. Minta bantuan jin yang bernama is, ya, yang bernama apa? The tuyul. Nah, untuk memelihara tuyul itu ya harus apa? Sajen. Nuhun sewu, ini ada yang pengalaman ngutuyul enggak ini terus terang? Dan sudah tobat maksudnya. Ada? Kalau ada ngaku aja. Alhamdulillah mudah-mudahan enggak ada. Ya, mudah-mudahan enggak ada. Ada yang pernah lihat tuyul? Di TV. Kaya apa rupanya tuyul itu? Ya. Ada yang pernah lihat? Entah itu tuyul entah enggak. Allah Ta'ala alam. Jadi anak kecil, ya, enggak pakai apa? Biduni syai. Enggak pakai pakaian. Diikuti lari-lari. Ketika diikuti tiba-tiba hilang. Ada yang diikuti ternyata tahu-tahu manjat apa? Pohon. Naik dan turunnya itu posisinya sama. Jadi naiknya kepalanya di atas, turunnya pun apa? Kepalanya di bawah. Nah ini ya. Allah Ta'ala a'lam bi as-shawab. Ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari melihat hal-hal yang semacam itu, bertemu dengan hal-hal yang semacam itu. Allah melindungi keluarga kita. Ya, makanya jangan lupa senantiasa membaca apa? Ayat ayat kursi, zikir pagi dan petang, ya, ta'awud kepada Allah ketika singgah di satu tempat. A'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Itu 3 kali pasti itu harus diucapkan supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan. Entah Anda singgah di penginapan, singgah di tempat wisata, mungkin singgah di rumah makan, bahkan mungkin singgah di dalam sebuah kendaraan. Ya, ini jangan lupa diucapkan. Setelah doa naik kendaraan, duduk, ta'awud. Berlindung kepada Allah dari segala macam gangguan makhluknya. Entah itu makhluk yang tidak kelihatan atau makhluk yang sembunyi-sembunyi. Alias apa? Copet. Nah, itu bermanfaat sekali. Ini sampai doyul ini kenapa? Ya, jadi terkadang ada sebagian orang, dia warok dengan perkara-perkara yang sifatnya maksiat, tapi dia tidak warok dengan kesyirikan. Itu loh. Dia kalau dibilang untuk mengganggu tetangga, enggaklah saya. Tapi dia tidak mengerjakan apa? Salat. Jadi yang namanya haram, warok terhadap yang haram itu berarti 2. Dengan cara menjaga kewajiban dan menjaga perkara yang haram. Ini wajib. Warok yang wajib. Jadi dia jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai dia melakukan kesyirikan, jangan sampai dia melakukan durhaka kepada orang tua. Kalau menyakiti tetangga tidak, tapi dia menyakiti orang tua, ini juga warok yang salah. Yang ini warok palsu namanya, warok palsu. Jadi meninggalkan sesuatu yang membahayakan, yang sifatnya prosentase bahayanya itu rendah, tapi dia justru masih mengerjakan perkara yang haram yang tingkatnya lebih apa? Lebih tinggi. Sehingga ketika datang penduduk Baghdad kalau tidak salah, wallahu ta'ala alam, kepada Umar bin Khattab, mereka bertanya tentang apa hukum membunuh nyamuk. Orang ngaji membunuh nyamuk, ya kan? Maka Umar pun mengatakan, mereka ini aneh katanya. Membunuh nyamuk saja bertanya, tapi membunuh cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bertanya mereka. Siapa yang dibunuh sana? Al-Husain. Di mana? Di Karbala. Ya. Enggak mereka tanyakan hal itu. Tapi membunuh nyamuk, mengucurkan darah nyamuk ditanyakan. Ini kan artinya warok dari nyamuk, tapi tidak warok terhadap darahnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Nuhibbuhu li'annahu min ahlil jannah. Kita cinta beliau, li'annahu min ahlil bait, min ahlil jannah. Ya, Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi begitu. Warak tingkat pertama adalah apa tadi? Warak yang sifatnya wajib. Ya. Apa itu warak yang sifatnya wajib? Dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang jelas berbahaya bagi akhirat kita. Contohnya apa? Perkara yang haram, yaitu syirik, maksiat, dan juga perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Sing ra ono dalile, ora ono Qur'ane, ora ono sunane, ora ono ijma'e, ora ono qiyase, nggih. Mboten nonton Qur'ane pun, mboten nonton sunane pun, mboten nonton ijma'e pun, mboten nonton qiyase pun, nggih. Empat landasan hukum ini enggak ada. Ya. Oleh sebab itu, ya, ini warak lah, inilah warak yang wajib. Adapun yang kedua adalah warak yang sifatnya apa? Mustahab. Ya. Apa itu warak yang sifatnya mustahab? Meninggalkan perkara-perkara yang ragu, yang masih syubhat, ragu antara ini halal ataukah apa? Haram. Ya. Dan sikap seorang mukmin, sikap seorang yang beriman, sebagai tanda kesempurnaan iman dia adalah meninggalkan sebagian yang halal hadaran, ya, lima fihi ba'sun, untuk berjaga-jaga supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang tidak perkara yang haram. Saya ulangi. Di antara tanda kesempurnaan keimanan seorang mukmin adalah meninggalkan sebagian yang halal untuk berjaga-jaga agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ini meninggalkan perkara yang tidak jelas. Meninggalkan perkara yang tidak jelas. Famanittaqa asyubuhat faqad famanittaqa, ya, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubuhat, maka dia sudah menjaga apa? Agama dan kehormatannya. Ya. Tapi barang siapa yang menjerumuskan diri dalam perkara yang syubhat, faqad waqa'a fil haram. Maka dia sangat dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang penggembala, yarhamukallah, ini misalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala hewan-hewan gembalaannya di sekitar tanah larangan. Tanah larangan itu kayak misalnya hutan lindung, ya, daerah-daerah yang tidak boleh diambil rerumputannya, tidak boleh diambil pohon-pohonnya, dilindungi. Karena setiap pemerintah biasanya memiliki tanah-tanah yang memang tidak boleh untuk dijamah secara umum, tidak boleh diambil secara umum. Nah, ini seperti orang yang bergampang-gampang, bermudah-mudah dalam menikmati perkara yang syubhat, seperti halnya penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan. Maka gembalaannya itu hampir-hampir saja menikmati rumput yang tumbuh di tanah larangan tersebut. Cuma tinggal tengok kanan, makan, tengok kiri, kena. Ya, gitu. Karena dia sudah di daerah larangan. Maka penggembala yang hati-hati, ia akan menarik gembalaannya menjauh. Sebagian tanah yang di sekeliling tanah larangan itu dijauhi meskipun halal. Ya, taruhlah kambingnya diundurkan jarak 1 meter dari apa? Garis batas. 1 meter itu masih halal, tapi dia undurkan untuk mengamankan kambingnya supaya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang, yang haram. Demikian juga seorang mukmin. Jiwanya butuh makanan, badannya butuh makanan. Akan tetapi dia harus rem jiwa dan badannya untuk tidak menikmati seluruh perkara-perkara meskipun mubah. Makan itu mubah, tapi kalau kebablasan jadinya apa? Mendorong dia kepada sesuatu yang sifatnya apa? Berlebih, israf. Ya. Demikian juga minum, demikian juga memandang, demikian juga bergaul. Maka kasratul akal, wa kasratu al kalam, wa kasratul nazar, wa kasratul mukhalatah. Terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara, terlalu banyak memandang, terlalu banyak apa ya? Satunya lagi tadi, bergaul, ya. Itu akan bisa menjerumuskan seorang mukmin dalam kerusakan jiwanya. Ini empat fudul, ya. Empat perkara yang kalau dilakukan secara berlebih bisa merusak jiwa. Fudulu an-nadhar, ya, terlalu berlebih dalam memandang, apalagi sekarang zamannya zaman apa? Ilmu pandang jarak jauh. Yang jauh bisa jadi apa? Dekat, ya. Apa itu? Lewat gadget, ya, gadget. Nah. Lewat gadget, yang jauh bisa jadi dekat. Fa innal gadgeta yuqarribul ba'ida wa yuba'idul qariba. Sesungguhnya gadget itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Yang suami istri jejeran, satu gadget. Yang satu sedang chatting, ya, betul ya. Yang satu sedang chatting dengan temannya di Sabang, istrinya chatting dengan temannya di Merauke. Ya. Makanya jejer tapi jadi apa? Jadi jauh. Dan yang jauh jadi dekat. Makanya ini fudulun nadhar, ini bahaya, ya. Demikian juga fudulut ta'am. Man kasura ta'amuhu kasura man kasura ta'amuhu kasura naumuhu, ya. Orang yang banyak makannya maka nanti akan banyak tidurnya, ya, banyak tidurnya. Demikian juga fudulu el kalam, ya, banyak bicara. Orang yang banyak bicaranya nanti akan banyak salahnya, Orang yang banyak bicaranya itu terancam banyak apanya? Banyak salahnya. Dari tadi yang bicara terus di sini siapa coba? Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari kesalahan dalam berbicara. Allahumma amin. Ya. Kemudian juga fudulu al-mukhalatah, banyak bergaul. Sekarang ini karena mungkin kita terlalu menggembar-gemborkan manusia adalah makhluk sosial, seakan-akan semuanya akan kita pergauli. Apalagi kalau di dunia maya, ya, di dumai, ya, dunia maya, ya, di medsos, media sosial, pertemanan, semua orang dijadikan apa? Dijadikan teman, semua orang diajak ngobrol. Padahal tidak semua orang itu layak untuk dijadikan apa? Teman. Ya. Seorang yang akan berteman hendaklah punya fikih, punya kemampuan terlebih dahulu untuk memilah-milah temannya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Nah ini, ya, maka wara' yang sifatnya mustahab, sifatnya disunahkan adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang samar, karena sikap seorang mukmin adalah tadi apa? Meninggalkan sebagian yang bersifat apa? Halal, ya, dalam rangka apa? Menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram, ya. Ini perkara-perkara yang wara' yang sifatnya apa tadi? Yang sifatnya mustahab. Ya, wallahu ta'ala alam bi as-shawab. Hadis ini juga menjadi landasan para ulama dalam membangun sebuah kaidah yang disebut dengan kaidah fikhiyah, ya, sebuah kaidah dalam membahas masalah fikih, di mana mereka mengatakan bahwasanya al-yaqinu la yazulu bisyak, sebuah keyakinan itu tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa bergeser hanya dengan sekedar apa? Keraguan, ya. Sesuatu yang yakin tidak akan bisa berubah hukumnya kalau hanya sekedar tersusupi perasaan ragu-ragu. Satu contoh begini. Al-yakin ala taharah, yakin bahwasanya suci. Ya, yakin bahwasanya apa? Suci. Seorang yang sudah berwudu, ya, sudah jelas-jelas berwudu. Ketika akan sholat maghrib, dia berwudu kemudian melakukan sholat maghrib kayak kita ini, ya, seperti kita sekarang kan yakin berwudu, ya. Kemudian selesai ta'lim ragu, sudah kentut atau belum, batal atau belum, ini ragu. Apakah keraguan ini merusak kesucian badannya dari hadas yang telah dia lakukan tadi sebelum salat maghrib? Jawabnya tidak, karena al-yaqinu la yazulu bisyak, sebuah kondisi yang kita yakini sudah ada itu suci, tidak akan bisa berubah hukumnya hanya gara-gara tersisipi rasa apa tadi? Rasa ragu, ya. Itu satu contoh. Sebaliknya wis cetha welo-welo, ya, sebagaimana matahari di siang bolong, cetha welo-welo, tanggone wis padha nutup irung gitu alias sama tadi udah kentut kok masih ragu, saya itu udah wudu belum, ya. Oh, jelas-jelas apa? Batal. Nah, keyakinan seorang itu bahwasanya dia itu batal enggak akan kok berubah tiba-tiba jadi suci gara-gara apa? Ragu. Itu begitu. Wallahu taala alam bi as-shawab. Demikian juga misal yakin suci. Contohnya adalah misal tempat, ya. Kita mau sholat di masjid, ini tempat ini, ya. Kita masuk, masjid, mau sholat sunnah, mikir, ini sajadahnya suci apa najis ya? Bagaimana kita menghukumi? Kita katakan pada asalnya suci, kecuali dan tidak berubah hukum kesucian ini sampai kalau hanya sekedar dengan apa? Dengan keraguan. Jadi enggak perlu kita, aduh, ini harus saya pel dulu biar suci. Enggak perlu. Ya. Kalau yakin itu memang betul-betul suci, maka sudah hukumnya tetap suci dan tidak berubah hanya dengan sekedar pikiran sifat yang sifatnya ragu-ragu. Sebaliknya juga demikian. Yakin najis. Yakin najis. Jelas, lihat anak kecil tadi itu ya, salatnya goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Pernah lihat anak kecil seperti itu? Saya pernah ngalami berapa itu. Kalau dulu pernah saudara saya sendiri masih kecil, ya. Saudara saya masih kecil. Saya dulu yang bawa, ya. Yang bawa itu apa? Saya. Itu dia goyang kanan, goyang kiri. Masih kecil, mungkin masih 3-4 tahun. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau panjenengan sudah melihat anak kecil seperti itu, segera angkat anak kecil itu sebelum dia istirahat di tempat. Ya, ini bahaya, ini bisa buang air kecil di situ. Makanya di sini juga saya sarankan kepada jamaah yang membawa anak kecil, ya, sebelum berangkat cek, suruh pipis dulu. Ya. Kemudian sebaiknya pakai apa? Pampers. Apalagi ini masya Allah masjid kita ini sekarang apa? Karpete anyar. Alhamdulillah. Dawa maning jal bayangkan. Angger di ompoli satu tempat. Ya kudu diangkat kabeh. Ya, itu berat, kasihan takmir. Ya, makanya kita mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa anak kecil, ya, harus cerewet kepada anak kecilnya, nak, sebelum berangkat pipis dulu. Nanti mau sholat lagi isya, kalau nggak pakai pampers pipis dulu. Ya memang kudu telaten, ya, untuk maslahat yang lebih besar. Kalau memang tidak mau seperti itu, pakai apa? Pampers, ya, berikan pampers. Dan nanti kalau sholat diwanti-wanti, jangan rame, ya, mbok ganggu orang yang sedang sholat. Sebagian anak kecil itu usil, masya Allah, di absen satu persatu, tabok yuk kabeh, wah, dari ujung sampai ujung, tarik rukwe, serat. Yang repot itu kalau naruh kacamata kemudian dibawa sama anak kecil itu, repot ini, masya Allah. Ya. Demikian. Maka dan anak kecil kalau bisa ditaruh di depannya, di dekatnya lah. Supaya dia nanti tidak kehilangan bapak dan ibunya. Ada anak kecil begitu sujud dia bingung, mana bapak saya, mana ibu saya. Nah, kejadian-kejadian semacam ini bisa dihindarkan, pertama dengan minta tolong kepada Allah, yang kedua adalah dengan cermat dalam menjaga anak-anak kita, ya, ditalkin anak kita itu. Mulai dari berangkat, nanti ikut enggak boleh rame. Nanti ikut enggak boleh rame. Duduk di masjid, diem di masjid, jangan lari-lari di masjid, sholat terus. Karena saya pengalaman dulu bawa anak kecil, kalau saya talkin, masya Allah, anteng. Suatu hari saya lupa talqin. Wah, sudah dia jadi imam kedua. Masya Allah. Sini belum amin, dia sudah amin sendirian. Sini Al-Fatihah belum selesai, sana sudah Al-Fatihah. Sini mengganggu. Makanya harus ditalqin. Begitu wallahu taala a'lam bi as-shawab. Nah, tadi apa? Yakin najis. Kalau sudah yakin najis, maka tidak bisa hanya kesusupan. Lah, paling sudah bersih ini. Tidak bisa, harus diyakinkan betul supaya menjadi suci. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini hadis, ini hadis yang luar biasa. Jawami'ul kalim, betul. Dia landasan utama dalam seseorang dalam bersikap wara. Dia landasan ulama dalam membahas sebuah kaidah yang sangat besar, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan, tidak bisa berubah hukumnya dengan hanya sekedar keraguan, ya. Kemudian juga kaidah al-ahdu bil yaqin, mengambil sesuatu yang sifatnya yakin. Kalau seseorang ragu, ini sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, misalnya seorang sholat duhur, di tengah-tengah sholatnya dia ragu, saya ini sudah 2 rakaat ataukah 3 rakaat, mana yang yakin? Yang 2 rakaat. Jadi dia anggap sholatnya masih apa? 2, kemudian ditambah apa? 2 lagi. Kalau dia ragu antara 3 rakaat atau 4 rakaat, mana yang diambil? Yang 3 rakaat. Demikian juga tawaf, apakah sudah putar 5 putaran ataukah 6? 6 putaran, ya. Maka ambil yang paling sedikit dan itulah yakin. Ini hadis yang luar biasa. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan memberikan faedah pada apa yang telah kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.